Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi satu perkumpulan, satu pertemuan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bagaimana memahami Al-Quran dengan benar. Kita semuanya sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum utama untuk umat Islam. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW, pegangan utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini pegangan utama, dan sampai kapanpun tetap menjadi pegangan utama. Hanya saja ada kalanya kita butuh bantuan para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kira-kira sahabat di zaman Nabi butuh bantuan ulama enggak untuk memahami Al-Quran dan hadis? Enggak butuh, karena langsung bisa nanya sama Nabi. Enggak butuh. Tapi kalau zaman kita butuh ulama. Kenapa? Karena kita keilmuannya terbatas. Karena kita sudah jauh masanya dari masanya Nabi Muhammad SAW. Karena masa ini sudah jauh dari masanya Nabi, maka butuh bagi kita untuk mempelajari bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, tapi juga mempelajari bagaimana caranya ulama memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pun zaman sekarang kan sudah mau disingkat-singkat kan. Orang kan nanya, loh ulama kok bilang begini, lah kan Al-Qur'annya bilang begini. Berarti ini tentang Qur'an, bukan ulama yang tentang Qur'an. Kamu yang enggak paham. Imam Syafi'i ketika memutuskan sesuatu itu pasti berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi memang ada perbedaan di antara para imam mazhab itu, jadi satu keniscayaan. Karena Al-Qur'an ini memang luar biasa. Jadi setiap orang itu insya Allah punya satu rasa tersendiri untuk bisa memahami Al-Quran. Yang panitia yang relawan bisa dibantu, mungkin ada teh yang tumpah. Yang relawan aja, relawan nanti bisa bantu. Anis, ambil napa Anis? Apa-apa. Ya, itu memahami Al-Quran dengan benar. Nah, sekarang kalau kita memahami Al-Quran, setelah kita tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis ini sumber hukum utama. Sekarang kalau kita memahami Al-Quran, Al-Quran itu pasti kita berkenaan dengan tiga kalau memahami Al-Quran. Ada yang namanya tafsir, ada yang namanya takwil, ada yang namanya terjemah. Tafsir, takwil sama terjemah. Ini sama apa beda? Beda. Kalau tafsir itu dari kata fassara yufassiru tafsiran, itu keterangan daripada ayat biasanya. Daripada makna-makna ayat ini diterangkan. Seperti ada ayat wala tahsabanna alladzina, itu yang sampai ila akhir ayat kan ada wala tahsabanna, jangan kamu kira, jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya mereka yang meninggal di jalan Allah SWT mereka adalah orang yang mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah Tuhan mereka dalam keadaan diberi rezeki. Wala tahsabanna, jangan kamu sekali-kali mengira. Maksudnya apa? Yakinilah mereka yang mati di jalan Allah adalah orang yang hidup. Ini namanya tafsir. Namanya tafsir. Ada lagi namanya takwil. Takwil itu kalau secara bahasa kurang lebih sama seperti tafsir. Makna bahasanya sama, tapi kalau makna syariatnya yaitu menjelaskan, jadi merubah dari makna zahirnya kepada makna lain yang masih sesuai. Ada ayat yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Masya Allah punya tangan. Ditakwil sama para ulama, yad, kata yad itu tangan. Tangan itu kira-kira pantasnya dialihkan apa? Makna zahirnya tangan ya jelas tangan ini ya. Tapi kalau mau ditakwil kira-kira apa? Tangan itu bermakna kekuasaan. Tangan itu bermakna kekuatan. Paham ya? Saya punya tangan sama dia, atau dia tuh di tangan saya. Maksud di tangan beneran gini. Kan enggak? Ini kan namanya kalimat majas. Ini ungkapan. Maksudnya apa? Dia di dalam kekuasaan saya. Bisa dipahami ya? Tafsir takwil. Kalau terjemah alih bahasa terjemah itu. Terjemah itu alih bahasa. Nah, kalau terjemah Quran yang ada di tempat kita sekarang ini sudah namanya terjemah tafsiriyah. Memang namanya terjemah, tapi sudah ada tafsir-tafsirnya dalam terjemahan kita. Gitu. Nah, ini kalau kita membahas Quran, berarti kita harus tahu ada yang namanya takwil, ada yang namanya tafsir, ada yang namanya terjemah. Terus kok asal mulanya ada takwil tafsir gimana? Ya dari sahabat Nabi. Sahabat itu kadang-kadang mentakwil ayat. Bahkan kadang-kadang juga ada yang menafsirkan ayat. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat ilmu caranya memahami Al-Quran. Diajarkan sama sahabat. Kenapa? Supaya nanti kalau ada kasus yang kasusnya itu enggak ada di zaman Nabi, para sahabat ngerti caranya mengambil hukum dari Al-Qur'an. Nanti para sahabat ngajarkan lagi kepada para tabi'in. Tapi ngajarkan lagi kepada para tabi'in. Akhirnya ada ulama yang spesialisnya memang bahas tafsir Qur'an ini, disebut dengan ulama ahli tafsir. Kalau yang paling tahu maknanya ya Allah, benar. Yang paling tahu maknanya adalah Allah. Cuma terus ulama enggak boleh menafsirkan. Berarti kalau itu tafsir bakar semuanya aja gitu. Gitu maksudnya. Salah. Dan itu namanya salah paham dan paham yang salah ya, model begitu itu. Enggak ngerti. Ulama itu dapat ilmu dari gurunya sampai kepada Nabi ngajarkan sama sahabat cara mentafsirkan ayat. Sahabat ngajarkan sama para tabi'in. Tapi ngajarkan kepada para tabi'in. Terus begitu. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan yang hukumnya ini enggak ada di dalam Al-Qur'an, nanti bisa diterangkan oleh para ulama. Makanya Al-Qur'an ini akan selalu dan selalu ditafsiri. Akan muncul para ulama yang mereka memang bidangnya adalah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi gak semuanya bisa tuh ya. Jangan asal hari semuanya nerjemahkan, nafsirkan ayat Al-Quran, bahaya nanti. Tapi bisa nafsirkan ayat Al-Quran itu berarti satu, dia tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Tahu hadis yang berkenaan dengan ayat. Tahu nasikh mansuhnya. Tahu bahasa, ada ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu gaya bahasa tingkat tinggi. Al-Quran ini gaya bahasa tingkat tinggi. Di dalam Al-Quran ini Gak sembarangan orang bisa menafsirkan. Sembarangan orang bisa menafsirkan bahaya. Harus tahu ilmu balaghahnya. Ini ayat maksudnya ngarahnya kemana, majasnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus tahu itu semuanya. Jadi gak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran. Mungkin yang penafsir kontemporer yang luar biasa Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Nah, itu benar-benar ahli tafsir yang kontemporer yang meninggalnya baru-barusan ini, tapi beliau memang benar-benar adalah pakar dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Jadi tentang tafsir, takwil, terjemah jelas ya. Terus Al-Qur'an ditafsirkan sama para ulama juga jelas. Bahwasanya memang para ulama ada yang memang bidangnya menafsirkan Al-Qur'an. Kira-kira banyak enggak para romo kiai kita yang ahli tafsir? Banyak. Kiai Maimun Zubair itu ahli tafsir yang luar biasa. Beliau ngajarnya itu ngajar tafsir. Berarti beliau enggak berhak mengajarkan tafsir kalau begitu. Yang paling tahu maknanya cuma Allah. Masa begitu? Ngawur akhirnya. Para ulama mempelajari ilmu tafsir. Nanti tafsirnya ini disampaikan kepada umat. Dari tafsiran-tafsiran ini nanti akan jadi hukum dalam ilmu agama. Hukum keharaman khamr. Dalilnya di mana? Ada dalam Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an ngomongnya jelas? Al-khamru haramun, kan enggak? Ridsun min amalis syaitan. Ini perbuatan menjijikkan, termasuk perbuatannya setan. Tafsirannya apa? Haram. Butuh tafsir enggak? Betul. Apa terus enggak boleh khamr itu hukumnya bukan haram? Kenapa? Enggak boleh ada orang bilang khamr itu haram karena yang paling tahu maknanya Allah, gitu. Masa begitu caranya? Nah, ini orang yang ngawur kalau begitu. Enggak tahu caranya memahami Al-Qur'an. Nah, sekarang kita semuanya harus ngerti caranya memahami Al-Qur'an. Memang saya pilih tema ini karena kepengin saya memberikan pemahaman kepada semua yang hadir, buat semua yang nanti nonton rekaman acara ini, biar mengerti bagaimana pemahaman Al-Quran dengan baik dan benar. Lanjut ya, tafsir sudah jelas. Sekarang klasifikasi tafsir. Tafsir itu dibagi jadi dua. Tafsir itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya tafsir bil ma'thur, ada yang namanya tafsir bir ra'yi. Tafsir bil ma'thur ada, tafsir bir ra'yi juga ada. Nah, kalau tafsir bil ma'thur adalah satu tafsiran yang didapatkan penjelasan tafsiran ini dari Al-Qur'an itu sendiri ataupun dari ayat lain, ataupun dari hadis Nabi, ataupun dari aqwalus sahabah atau perkataan para sahabat. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Ini tafsirnya dapatnya dari kadang-kadang diterangkan sama ayat Al-Qur'an sendiri atau ayat yang lain atau hadis Nabi atau ucapan para sahabat, nah sahabat Nabi. Contohnya nih. Ada ayat begini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam minal fajar. Maksudnya apa? Kalau malam itu orang boleh makan dan minum, kalau bahasa saya, sampai benang putih sama benang hitam ini kelihatan bedanya. Itu kalau mau kita bahas letter luck. Tapi ada tafsirannya, minal fajar, daripada waktu fajar. Dulu ada orang gak ngerti ketika dengar ayat ini, akhirnya setiap puasa dia nyimpen benang putih sama benang hitam. Benang putih sama benang hitam malam gini kelihatan gak bedanya? Enggak kan? Kelihatannya kapan? Setelah ada cahaya. Jadi dulu dia makan sahur itu sampai ada cahaya. Sampai ada cahaya. Buka puasanya nunggu gelap. Nunggu ke gelap. Tuhan yang begitu. Enggak ngerti kenapa. Padahal di ayatnya telah dijelaskan minal fajar. Maksudnya adalah waktu fajar. Ini namanya bahasa majas. Jadi orang itu boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Begitu terbit fajar tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum. Paham kan? Ini tafsiran ayat Al-Qur'an yang nafsirkan ayat itu sendiri. Minal fajri itu ayat setelahnya. Itu kita itu gitu. Atau juga begini. Ada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak bercampur imannya bidzulmin dengan az-zulm. Nanti az-zulm ini kita terangkan apa? Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Lah az-zulm itu apa? Sama ahli tafsir dikatakan az-zulm itu maksudnya syirik. Jadi orang-orang yang beriman yang keimanannya enggak bercampur dengan kesyirikan, maka dia orang yang dapat keamanan dan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang kok bisa para ulama itu menafsirkan bahwasanya az-zulm itu syirik. Kedzaliman itu adalah syirik. Kenapa? Karena ada ayat lain innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Paham, Ji? Jadi ayat Al-Qur'an tafsirannya dari ayat Al-Qur'an yang lainnya. Kira-kira kita mampu enggak nafsirkan begini? Nyerah gitu sebenarnya. Syaratnya wudu aja enggak apa-apa kok. Nyerah kita. Makanya kita ngikuti para ulama ahli tafsir fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Ada juga namanya tafsir bir ra'yi. Tafsir bir ra'yi ini adalah tafsir tapi dengan pemikiran atau ijtihad. Ya, para ulama punya ijtihad. Ijtihad itu berarti mengerahkan usaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan berijtihad daripada ayat yang dia baca, kemudian setelah itu mereka memberikan tafsirannya. Nah, kok ada tafsir biro'yi? Nah, padahal kan Nabi pernah mengatakan man qala fil qur'ani biro'yi fa akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang ngomong dalam Quran kok berdasarkan ro'yinya, pemikirannya sendiri terus salah, maka siap-siap cari tempat di neraka. Tuh. Padahal para ulama banyak yang tafsir biro'yi. Di antaranya Imam Ghazali itu juga setuju dengan tafsir berro'yi. Kenapa? Apa terus mereka enggak tahu hadis ini? Mereka tahu. Tapi mereka juga membaca ayat. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu enggak mau mentadaburi Al-Qur'an? Lah, orang yang mentadaburi Al-Qur'an ini akhirnya mereka mendapatkan ijtihad mengerti makna daripada Al-Qur'an. Nah, ini tafsir birra'iyah dan juga tafsir bil ma'thur. Nah, para sahabat sendiri juga sering mereka menafsirkan tapi birra'iyi. Tapi ra'yunya sahabat, pemikiran sahabat gak sama dengan pemikiran orang zaman sekarang ya. Nah, sahabat ini benar-benar satu pemikiran yang murni, suci, karena mereka ini adalah didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk tafsir birra'iyi memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang enggak setuju. Tapi juga ada yang setuju. Kalau kita gimana? Ya setuju aja enggak ada masalah kok. Setuju aja enggak ada masalah. Jadi kita bisa ngambil ilmu baik dengan yang bil ma'thur atau kita bisa ngambil ilmu dengan yang bir ra'yi. Nah. Dan setelah itu ini. Kemudian setelah itu masalah apa yang sering terjadi? Ketika orang sudah ingin untuk mempelajari Al-Qur'an. Ada mungkin dua masalah utama. Yang pertama, penafsiran yang terlalu kaku. Terlalu kaku. Ada juga penafsiran yang terlalu bebas. Tafsiran yang terlalu bebas. Jadi seakan-akan tidak ada batasan, orang boleh ngomong seenaknya sendiri di dalam Al-Quran. Dan jadi dua masalah ini memang dua kutub yang ekstrim ya. Ya memang saya kan sudah sering menyampaikan, mungkin sering dengar pengajian-pengajian saya, kita ini dihadapkan sama dua golongan yang ekstrim. Yang satu semuanya serba haram, yang satu semuanya serba boleh. Yang serba haram nanti kalau celananya kepanjangan dikit tutupin mata kaki haram. Nanti nyukur jenggot haram. Zikir bareng haram. Baca tahlil doakan orang mati haram. Maulidan haram. Semuanya serba haram. Ada lagi yang semuanya serba boleh. Nikah beda agama boleh, enggak apa-apa. Terus nikah sesama jenis boleh, enggak apa-apa. Loh, ada enggak yang bilang begitu? Orang yang dianggap ustaz ada enggak? Ada kan? Ya kan yang serba boleh ini. Nanti lama-lama nikah sama hewan dia bilang boleh, kalau gitu. Nanti lama-lama nikah sama ibunya sendiri dia bilang boleh. Nah, karena enggak ada batasan. Jadi cuma mengandalkan akal tapi enggak mengandalkan nas dan hati nurani, repot akhirnya. Semua serba boleh. Nanti pokoknya nikah beda agama boleh, nikah sesama jenis boleh. Semuanya dianggap boleh. Nonton dangdut enggak apa-apa boleh. Cipika-cipiki laki sama perempuan bukan mahram enggak apa-apa boleh. Ini rahmatan lil alamin ini namanya. Rahmatan lil alamin ya Allah begitu. Itu namanya tuyan namanya itu. Ini sama. Nah, kita dalam memahami Al-Qur'an juga sama. Ada golongan yang kaku. Ada golongan yang terlalu bebas. Kita di mana? Tengah-tengah. Kita tengah-tengah berada pada porsi yang pas. Kita ini golongan moderat ini kita. Ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah yang bermadhabkan mengikuti satu daripada empat madhab. Cinta dengan ulama tasawuf, kita ini golongan yang moderat di tengah-tengah. Golongan yang di tengah-tengah. Dalam bersikap apapun, kita selalu berada di tengah. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama dulu. Ada yang penafsirannya kaku. Memang begini, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat yang sifatnya muhkam. Ayat yang sifatnya muhkam ini jelas. Ayat ini sudah saja jelas, tidak ada samar-samarnya. Tapi contoh itu contohnya ayat muhkam apa? Contohnya ayat muhkam yaitu laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah tidak mirip dengan apapun juga. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat muhkam. Ada juga namanya ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ini ayat yang menimbulkan kerancuan. Contohnya mungkin yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Warrahmanu 'alal arsyistawa. Dan Ar-Rahman yaitu Allah yang bersemayam di aras di langit. Tapi bingung akhirnya. Masa itu Allah punya tangan. Setelah itu Allah juga bertempat tinggal ada di aras. Nah ini namanya mutasyabih. Bingung, membingungkan. Nah, dalam hal ini ada beberapa golongan. Ada golongan yang salah tidak selamat, ada golongan yang selamat. Kita bahas dari yang salah dulu aja ya, yang selamat nanti terakhir biar lebih jelas. Ada golongan yang memahami namanya ahli ta'til. Ahli ta'til ini mereka yang mengatakan ayat mutasyabihat itu, mereka mengatakan ayat ini pokoknya ditiadakan. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman yang beristiwa atau bersemayam di aras. Nah, ahli ta'til itu ngatain ini, enggak ada, enggak benar. Jadi ayat Ar-Rahman bersemayam di aras ini, ayat ini tidak ada. Kita anggap ayat ini gugur. Digugurkan ayatnya. Ayatnya digugurkan. Ini ayat enggak benar, digugurkan. Nah, itu tentang mungkin tentang ayat yadullahi faqaidim, enggak ada ya, ayat digugurkan. Dia menggugurkan ayat namanya ahli ta'til. Ada juga namanya yang pertama. Yang kedua namanya ahli tashbih. atau tajsim atau tasbih. Bukan tasbih ini bukan ya. Tasbih. Tasbih. Ahli tasbih ini kaku. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ya berarti Allah punya tangan. Berarti Allah punya tangan. Loh, itu kan ditakwil, enggak pakai takwil. Enggak ada dalilnya takwil, enggak boleh ditakwil. Allah punya tangan kalau begitu. Bingung. Setelah itu nanti warrahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman yang bersemayam di arsy, berarti Allah memang tinggalnya di langit. Enggak boleh ditakwil macam-macam, memang redaksinya begitu ya kita ikuti itu. Enggak usah pakai ditakwil macam-macam. Itu. Itu ada dulu ada satu orang yang berpendapat begini. Ada berpendapat begini. Jadi ayat Quran itu enggak boleh ditakwil, yang mentakwil itu sesat. Itu berarti macam-macam sama yang takwil dicaci maki yang takwil. Ternyata ini ulama pintar, cuma pintar menurut muridnya dan menurut kita, pintar menurut muridnya. Tapi ulama ini maaf, buta. Ulama ini buta. Setelah saya ngajar, muridnya bawakan ayat, saya lupa ayatnya. Ini ada ayat, barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia juga akan buta. Kira-kira ini maksudnya gimana? Ya kalau itu maksudnya beda. Loh, mau takwil juga akhirnya. Ya, tetap yang namanya Al-Quran ini kadang-kadang nanti kita belajar yang selamat itu yang bagaimana ya. Mereka tasbih, tatsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini enggak boleh. Hukumnya khilaf para ulama. Ada yang mengatakan satu, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ada yang mengatakan ini kafir, ada juga yang mengatakan ini adalah fasik. Tapi kita terus jangan mengkafirkan ya. Tetap kita anggaplah ini sak luput-luputnya dialah, ini adalah orang fasik kalau sampai dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kalau kita pikir dengan akal, kita kalau mustad pertama kali bacanya apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Berarti ada gak yang lebih besar dari Allah? Gak ada ya. Kalau Allah dibilang tinggal di langit, berarti langitnya sama Allah besar mana? Besar langitnya. Allah Akbar lagi gak? Enggak lah. Kelihatan kan? Secara logika aja sudah salah. Apalagi secara dalil. Kalau dalilnya ya banyak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Berarti enggak mungkin, mustahil Allah mirip dengan makhluk. Paham ya? Nah, ini golongan yang kita katakan ya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang ta'til, meniadakan sifat tadi. Ada lagi yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dua golongan. Sekarang golongan yang selamat. Ini kita ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita tetap insya Allah sampai meninggal dunia ahlu sunnah wal jamaah. Anak kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya gini. Ada dua golongan kalau ahlu sunnah wal jamaah yang selamat. Yang pertama golongan tafwid. Golongan tafwid. Golongan tafwid ini adalah golongan yang mereka ketika menerjemahkan apa misalkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mereka tidak menganggap, tidak berpegangan pada makna zahirnya, tapi mereka menyerahkan maknanya sesuai apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau golongan tafwid itu begini. Yadullahi fawqa aydihim. Maknanya yang jelas Allah bukan punya tangan. Maknanya bukan maknanya Allah punya tangan. Tapi maknanya apa? Wallahu alam, Allah yang tahu. Tapi yang jelas bukan Allah punya tangan. Beda sama ta'til. Kalau tadi kan enggak, ini enggak ada. Ta'til itu meniadakan. Ini mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu golongan tafwid. Kalau golongan takwil, mereka takwil tadi mencari makna yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang cocok dengan kaidah bahasa Arab, yang bisa untuk mentakwil ayat mutasyabihat tadi itu. Contohnya yadullahi fawqa aydihim, mereka sebagian mengartikan bahasa yang dimaksud adalah kekuasaan atau pertolongan Allah, begitu. Paham ya? Paham. Ini. Para ulama mentakwil apa enggak? Ya mentakwil lah para ulama. Imam Bukhari aja beliau ketika membaca ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, sampai beliau ditakwil kullu syai'in halikun illa wajhah, maksudnya ada illa mulkahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali ini, kalau kita bahas letter lagnya adalah kecuali wajahnya Allah. Sama Imam Bukhari ditakwil maksudnya kerajaan atau kekuasaan Allah, ditakwil. Ada juga ayat fa'in fa'ina tuwalu fathamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di sana ada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama Imam Mujahid, wajhullah kok ada wajah Allah, bukan Allah punya wajah, enggak, maksudnya qiblatullah, kiblatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, di antaranya ini yang perlu untuk ditakwil ya. Ada ayat nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Masa Allah lupa? Masa Allah lupa? Ini kalau diartikan ta'til, tidak ada. Itu ayat tidak benar. Kalau tashbih, memang benar Allah lupa. Tapi lupa tidak seperti kita. Allah lupa dikatakan begitu. Ngawur ini. Kalau tafwid, yang jelas Allah tidak lupa seperti lupanya kita. Tapi yang tahu makna sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ahli ta'wil, kita harus ta'wil. Kenapa? Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Apakah Allah lupa? Enggak mungkin Allah lupa. Karena dalam ayat yang lain dikatakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu adalah pelupa. Terus gimana? Maksudnya melupakan itu bukan berarti lupa, tapi maksudnya ditakwil adalah meninggalkan. Itu adalah pendapat Imam Tabari. Maksudnya bukan Allah melupakan, enggak, Allah akan meninggalkan mereka. Mereka melupakan Allah, maka Allah akan meninggalkan mereka. Pantas apa enggak ini maknanya? Enak kan? Nah, ini adalah caranya Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat mutasyabihat. Sudah masuk banyak contoh takwil tuh. Saya lihat di sini contoh takwil daripada para ulama macam-macam. Imam Ibnu Katsir mentakwilkan. Contohnya apa? Waja'a rabbuka, dan telah datang Tuhanmu. Kata Imam Ahmad apa? Waja'a thawabuhu, yang dimaksudkan Allah yang datang, tapi apa? Pahalanya Allah itu sudah datang. Juga kemudian setelah itu Imam Bukhari ketika mentakwil hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum dari kepada dua orang yang saling membunuh, ada sembuh pada yang lain, tapi mereka berdua sama-sama masuk surga. Allah yathaku, Allah tertawa. Maksudnya Allah tertawa maksudnya apa? Kalau Allah tertawa seperti tertawanya kita ya enggak, maksudnya adalah rahmat. Dan banyak ulama lain, Imam Ibn Hajar juga, mereka mentakwilkan ayat Al-Qur'an, dan masih banyak para ulama yang lainnya. Nah, saya ulang lagi. Jadi dalam memahami ayat mutasyabihat ada 4 golongan: ta'til, tashbih, tafwid, sama ta'wil. Kita yang mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau golongan salaf dulu, mereka golongan salaf itu 3 generasi pertama mereka banyak yang tafwid. Tapi sekarang setelah zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari banyak yang ta'wil. Kita yang ngikutin 2 terakhir. Terus gimana contoh kasusnya? Kalau ada kasus begini, ayat begini, yadullahi fauqa aydihim, ahli ta'til mengatakan masya Allah punya tangan, ini ayatnya tidak sah, Allah tidak punya tangan. Menggugurkan, meniadakan. Ahli tasbih atau tatsim, ya Allah punya tangan. Belum ayatnya aja bilang Allah punya tangan, kok kita tidak mau ngomong Allah punya tangan? Ya Allah punya tangan. Salah, silang. tafwid. Yang jelas bukan Allah punya tangan seperti kita, tapi yang tahu makna sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid. Takwil, tangan Allah. Maksud Allah punya tangan? Enggak. Nah, maksud bukan tangan Allah, tapi maksud pertolongan Allah atau kekuasaan Allah bisa masuk gitu. Paham ya bedanya? Yang benar dua terakhir yaitu tafwid dan takwil, dan inilah pilihan kita dalam memahami ayat mutasyabihat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahli tafwid dan ahli takwil. Nah, setelah itu ini yang pertama, yang terlalu kaku. Ada lagi yang terlalu bebas. Ada lagi yang terlalu bebas. Ada orang ceramah bilang begini, kita ini jangan pernah menganggap kita ini sesat. Jangan pernah menganggap orang lain ini sesat. Jangan pernah menganggap agama lain itu salah. Nah, buktinya kita ini selalu doa minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ini selalu minta petunjuk, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti kita ini belum ada di jalan yang lurus. Jadi Islam ini, dengan mengatakan Islam ini belum ada di jalan yang lurus. Maka orang Islam masih minta petunjuk untuk diarahkan kepada jalan yang lurus. Berarti agama yang lain juga benar. Islam belum tentu benar. Nah, ungkapan menggunakan ayat Al-Quran untuk memberikan pemikiran Islam belum tentu benar, ini bahaya atau enggak? Bahaya. Kalau Anda yang sudah biasa ngaji, Anda akan lebih kritis. Ya sarannya harus lebih kritis. Ini ada orang ngomong enggak masuk akal ini. Islam bukan agama yang paling benar. Terus kok dia masih Islam? Kok dia masih Islam? Artinya enggak usah Islam, kalau udah enggak yakin kalau Islam ini yang paling benar, kok dia masih Islam? Nah, ada yang mempermainkan ayat begini. Nah, tentunya nah, kalau kita lihat, nah kalau kita lihat gimana, nah kesimpulannya kita ini doa tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ada dua kemungkinan. Yang pertama apa? Bisa jadi karena keyakinan kita belum tentu lurus. Yang kedua, kita sudah lurus tapi supaya ditetapkan di jalan yang lurus. Paham ya? Nah, kalau dari dua kemungkinan ini, yang kemungkinan pertama enggak mungkin. Kenapa? Karena yang doa ihdinash shiratal mustaqim ini para nabi, para sahabat, dan semua umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang. Maksud mereka bukan jalan yang lurus? Maksud Nabi Muhammad jalannya bukan lurus? Nabi Muhammad juga dalam salatnya mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Jadi yang pertama enggak mungkin. Yang kedua bisa jadi. Maksudnya apa? Supaya kita ditetapkan istiqomah berada pada jalan yang lurus. Katakan dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, maksudnya ihdinash shiratal mustaqim adalah tsabbitna 'ala thariqil haq wa huwa dinullahi au al-islam. Tetapkan kita dalam jadi atas jalan yang benar, yaitu apa jalan yang benar? Agama Allah, maksudnya adalah agama Islam. Jadi tetapkan, kita sudah Islam tapi supaya dimantapkan lagi, supaya kita bisa tetap membawa keislaman kita sampai kita nanti meninggal dunia. Nah, kira-kira tafsir yang begini kan bahaya kan? Nah, ini ada yang menafsirkan begitu, tapi saya sudah tahu bahwa enggak, ini salah. Islam agama yang paling benar. Jadi jangan mau kita terombang-ambing dengan kebenaran relatif. Kalau kita pribadi sesuatu yang kita yakini benar selain Islam ya, itu bisa relatif, bisa benar juga bisa salah. Tapi kalau Islam, Allah, Rasulullah, Al-Qur'an pasti benar. Paham ya? Jelas. Kemudian ada juga ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah kamu wasilah untuk kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaznya nerangkan. Maksudnya itu begini. Pada dasarnya puncak tujuan adalah Allah. Puncak tujuan adalah Allah. Lah wasilahnya ini adalah Islam. Berarti segala sesuatu yang bertujuan kepada Allah itu baik, sekalipun wasilahnya tidak harus Islam. agama lain. Kalau mereka nyembah Allah, mereka baik. Karena wasilahnya tidak harus Islam. Ini benar apa salah? Tambah ngawur lagi ini. Tambah ngawur lagi. Tidak ngerti orang ini berarti. Maksudnya wasilah itu apa? Kalau tafsir Jalalain mengatakan wasilah itu, carilah amal ketaatan yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Kalau Ibnu Katsir mengatakan, mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan ketaatan dan amal yang Allah ridhoi. Jadi wasilah Islam ini bukan wasilah. Islam ini ya goyah, harus Islam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dan jangan terpengaruh dengan kata-kata puncaknya ini Allah. Wasilahnya macam-macam, bisa Islam, bisa juga dengan yang lainnya. Enggak, puncaknya memang benar Allah, tapi satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan agama Islam. Ini tafsir ngawur ini. Ini bukan tafsir jalan lain, tapi ini tafsir jalan lain ini. Ada juga yang begini. Inna dina indallahil, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Menafsiri orang ini. Al-Islam yang dimaksud adalah berserah diri atau patuh. Berarti semua agama yang di situ berserah diri dan patuh kepada Tuhannya, maka itu adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus Islam. Kalau non muslim, kalau dia berserah diri dan patuh kepada agamanya, maka itu agama yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah ngawur. Kan ada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Kalau orang ada orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak mau ikut-ikutan. Ada yang terlalu kaku, kita enggak ikut begitu. Yang terlalu longgar sampai enggak ada dasarnya, enggak pernah disebutkan sama para ahli tafsir, tafsir model begitu, kita juga tidak akan mengikuti. Kita mengikuti manhajnya. Ini punya manhaj, metode para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Juga kita semua insya Allah, semoga Allah dikasih iman untuk bisa mengimani Al-Quran dengan sepenuh hati. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sih tanya jawab, karena ini kan temanya khusus. Tolong pertanyaannya satu orang, tanya satu soal aja, dan pertanyaannya jangan keluar dari tema. Nanti kalau ada pertanyaan keluar dari tema, silahkan ketika off aja, ketika tidak direkod begini, baru tanya yang keluar dari tema boleh. Silahkan yang mau nanya. Ya, Mas Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan hadis, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada istilahnya ijma dan qiyas. Itu yang menimbulkan atau yang menciptakan siapa dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus tentang ijma dan qiyas. Kita madhab Syafi'i itu kalau diruntut lagi, kita ini punya dasar 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran jelas ya, hadis juga jelas. Ijma ini kesepakatan para ulama. Apakah yang dimaksud kesepakatan itu harus semuanya menyatakan sepakat? Enggak. Kesepakatan itu ketika, biasanya ini terjadi di zaman sahabat ya. Zaman sahabat, sahabat-sahabat memfatwakan begini, dan sahabat yang lain tidak ada yang menolak fatwanya. Berarti mereka semuanya sama-sama sepakat. Ini jadinya akhirnya merupakan ijma. Ada juga namanya qiyas. Qiyas ini korelasi hukum. Korelasi hukum, menggandengkan hukum. Gini, kita semuanya tahu, minuman keras hukumnya apa? Haram ya. Khamr itu hukumnya haram jelas ya. Khamr hukumnya haram. Sekarang kalau saya nanya sabu-sabu hukumnya apa? Anda mau bilang haram, ya. Apakah ada ayat Quran bahas sabu-sabu? Enggak ada ya. Apakah ada hadis Nabi bahas sabu-sabu? Juga enggak ada. Terus gimana? Lah ini butuhnya kita sama kias di sini. Khamr ini kita hukumin, dihukumin haram. Kenapa? Karena khamr punya sifat memabukkan. Lah semua hal yang memabukkan maka itu dihukumi haram. Sabu-sabu memabukkan, maka sabu-sabu hukumnya haram. Ini namanya kias. Jelas ya? Saya kasih contoh lagi. Mukul orang tua hukumnya apa? Memukul orang tua hukumnya apa? Haram ya? Dalilnya mana? Enggak ada yang bilang mukul orang tua haram. Long dalilnya cuma wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada mereka uff. Enggak, bukan mukul. Bukan mukul. Yang dilarang cuma uff. Berarti kalau gitu mukul boleh. Kan mukul enggak dilarang. Ini golongan yang cuma mau dalil Quran dan hadis, ini pusing kalau kena yang model begini ini. Kenapa? Mereka enggak mau mengakuin kias, enggak bisa. Lah, wala taqul lahuma uffin. Berkata uff itu haram. Kenapa? Karena itu durhaka. Berarti kalau membentak haram enggak? Haram, karena itu durhaka. Kalau mukul haram enggak? Lebih haram, karena itu lebih durhaka. Lah permasalahan kias ini yang uftan memukul tadi ini, kata para ulama disebutkan namanya kias aulawi. Kias aulawi. Long uf aja haram, apalagi kalau mukul, namanya kias aulawi. Jelas ya? Ini Al-Quran, hadis, ijma dan kias. Kan itu. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Monggo. Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dibahas tafsir itu ada dua jenis. Yang pertama bil ma'thur ya. Yang kedua adalah bil ra'i. Itu kalau sekarang tuh contoh dari yang pertama tadi tafsir apa saja, terus yang kedua tadi tafsir apa saja. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama tadi tafsir bil ma'thur, ma'thur itu mungkin contohnya ya, dan bisa jadi itu tafsirnya Ibn Kathir. Itu kan banyak hadis-hadisnya kan. Tafsir Ibn Kathir itu bisa termasuk bil ma'thur. Ada juga tafsirnya Imam Jaluddin Asyuti namanya Ad-Durul Manthur. Ini juga tafsir bil ma'thur. Dan ataupun kalau tafsir bil ra'yi, ini yang biasa mendalilkan ijtihad para ulama. Saya tidak berani jawab yang bil ra'yi karena baru ihtimal, karena jarang ada yang mengatakan ini tafsir bil ra'yi, itu jarang. Cuma mungkin bisa jadi termasuk seperti tafsirnya Imam Ar-Razi. Fahruddin Ar-Razi itu juga bisa jadi. Atau juga misalkan Imam Ghazali itu juga termasuk tafsir bil ra'yi. Mengikuti tafsir birra'i itu Imam Ghazali dan Imam Ar-Razi begitu. Tafsir birra'i mungkin itu. Jadi yang jelas yang lebih banyak itu yang bil ma'thur. Lebih banyak yang populer itu yang bil ma'thur. Ada lagi yang Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Durrul Manthur, ini semuanya adalah tafsir bil ma'thur. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Monggo, silakan. Belakang, ibu-ibu. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Satu pertanyaan ya. Agak beda sedikit dengan hubungannya dengan yang sekarang ini sedang marak nih. Bagaimana menafsirkan Al-Maidah 50 berapa ya? 51 ya, yang oleh Gubernur Jakarta jadi masalah itu. Gimana Bib? Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan sebagai penutup karena ini jawabannya panjang ini. Tafsir Al-Maidah ayat 51. Ya, memang ini seakan-akan ayatnya cuma itu ya. Ayatnya cuma itu. Jadi Al-Maidah ayat 51 itu larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani ini aulia. Aulia. Aulia itu maknanya apa? Aulia itu maknanya bisa jadi penolong, pelindung bisa, pemimpin juga bisa. Yang masyhur kisahnya itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mendapati bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari itu waktu itu mengangkat salah satu stafnya itu adalah orang non-muslim. Akhirnya sama Sayyidina Umar bin Khattab ditegur dan suruh ganti yang muslim. Seraya Sayyidina Umar bin Khattab membawakan surat Al-Ma'idah ayat 51. Jadi ketika melarang itu gak boleh, cari yang muslim, kemudian membawakan dalilnya surat Al-Ma'idah ayat 51. Lah kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, berarti yang dimaksud aulia ini adalah seorang pemimpin. Terus ada juga tafsiran enggak, aulia itu pelindung. Berarti kalau mengangkat pelindung orang non muslim boleh, enggak boleh. Kalau mengangkat pemimpin boleh. Ini tafsir yang paling konyol. Ini tafsir yang paling konyol yang model begini. Kenapa? Kalau pemimpin itu pasti pelindung. Pelindung belum tentu pemimpin. Lah kalau pelindung aja itu enggak boleh, apalagi pemimpin. Paham ya? Aulia ini bisa jadi pelindung. Kalau pelindung aja itu enggak boleh, apalagi pemimpin. Itu kalau kita bahas tafsirnya. Dan yang melarang mengangkat pemimpin non muslim itu bukan cuma Al-Maidah ayat 51. Banyak ayatnya. Banyak ayatnya itu, Pak. Banyak. Kita ini sama hubungan kita dengan non muslim itu pada jalur tengah yang paling indah. Kita enggak nganggap non muslim harus dibunuh. Kita enggak ngelarang mereka ke gereja, kita hormati ibadah mereka, kita istilahnya berkasih sayang dengan mereka dengan batasan tertentu itu, Bu. Boleh. Usahakan mereka senang karena rumahnya baru, kita juga senang juga, enggak ada masalah. Tapi kita juga pada batasan. Kalau kita ikut ibadah ke sana ya enggak. Kalau kita mengangkat non muslim sebagai pemimpin itu juga juga tidak. Ini batasan yang jelas. Baca kitab fikih. Syaratnya pemimpin apa? Baca kitab fikih 4 mazhab, silakan dibaca. Syaratnya pemimpin itu apa? Syaratnya pemimpin adalah orang yang beragama Islam. Ini syarat seorang pemimpin. Baca, jadi ini dalilnya sudah sangat jelas. Enggak perlu dipermasalahkan lagi. Sudah sangat jelas. Kalau sampai ada yang bilang boleh, itu boleh untuk kafir dzimmi. Di Indonesia enggak ada kafir dzimmi. Enggak ada kafir dzimmi. Ada kafir dzimmi di Indonesia? Ada. Kafir dzimmi itu kafir yang bayar zimah pajak kepada kaum muslimin. Dan ada aturan-aturan tertentu. Itu namanya kafir dzimmi. Di Indonesia enggak ada kafir dzimmi. Di Indonesia ini kafirnya dilindungi sama pemerintah, sehingga kita tidak boleh mengganggu orang kafir. Orang kafir enggak boleh. Ada muslim Indonesia membunuh orang kafir, enggak boleh, haram. Karena ini melanggar aturan pemerintah. Begitu. Terus gimana Ustaz? Ini kan di negara kita kan tidak melarang untuk pemimpin non muslim, kan boleh aja loh. Silakan, aturan negara kita tidak menentang aturan negara, tapi kita sebagai muslim tetap yang kita pakai ini adalah Al-Qur'an. Anda ini orang Islam harus pakai Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, Anda harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Contohnya gini. Minum minuman keras kalau di tempat yang tersembunyi enggak ada orang yang lihat. Aturan negara kan enggak kena pasal kan itu ya? Ya. Aturan Islam kena dosa enggak? Terus Anda enggak apa-apa minum-minum keras, ikut aturan negara, enggak ikut aturan pemerintah begitu. Ya masuk neraka kalau begitu. Istiqomah begitu, masuk neraka wallahualam min. Jadi kita dalam beragama tetap mengikuti aturan agama Islam. Milih pemimpin termasuk bagian dalam agama ya, kita ngikutin aturan agama Islam. Tapi kita juga enggak menyalahkan mereka non muslim mau memilih pemimpin non muslim. Ya silakan, enggak harus non muslim harus pilih pemimpin Islam, enggak harus begitu. Harus begitu. Tapi terus umat Islam tidak boleh mengangkat pemimpin dari non muslim. Jadi ini permasalahan sudah cukup jelas. Dan saya rasa semua hari nurani sudah ngerti kok. Nurani kita sudah ngerti. Baca ayat-ayatnya, renungkan dengan hati, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya adalah tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin dari orang non muslim. anu itu yang jadi wali kota, bupati, gubernur itu bukan pemimpin, itu pembantu. Bukan pemimpin itu pembantu. Cuma tingkatnya provinsi, tingkatnya kabupaten. Oh, jadi kalau ada pembantu, biaya pemilihannya aja segitu gedenya, terus menentukan kebijakan, itu pembantu atau pemimpin? Pemimpin namanya, bukan pem? Jadi tidak usah akal-akalan lah, yang normal-normal aja gitu. Jadi kan kira-kira pengen selamat dunia akhirat ya, yang tidak usah cari resiko yang aneh-aneh. Jadi tetap kita berkeyakinan tidak boleh mengangkat pemimpin non Muslim. Pemimpin yang boleh adalah orang yang beragama Islam. Dan ini keyakinan yang saya pegang ya begini. Dan saya pun tanya dengan semua ulama, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang kelas nasional. Kalau saya sebutkan jenengan semua ya tahu namanya. Saya sudah pernah menanyakan, tanyakan sama ulama-ulama ini, tanyakan sama kiai ini, tanyakan sama Habib ini. Mereka semua sepakat tidak boleh, haram seorang Muslim mengangkat pemimpin non Muslim. Dan dalilnya, Qurannya, hadisnya, para ulama sudah cukup jelas. Jadi kita enggak usah bingung. Jadi kita tetap yang kita pilih adalah pemimpin orang yang agamanya Islam. Saya senang banget sama kata-katanya Habib Taufik yang kemarin yang banyak diserang orang. NKRI harga mati, setuju. Sampai kita mati harus kita perjuangkan negara Indonesia aman, enggak boleh terpecah belah. Setuju ya? Islam, iman, Quran, Rasulullah, harga akhirat. Harga akhirat. Sampai bukan cuma sampai mati, sampai kita di akhirat pun akan ditanya Islam kita, iman kita, Al-Qur'an kita, dan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita muslim dan warga negara yang baik. Muslim dan warga negara yang baik, yang bisa menjalankan aturan agama dengan sempurna dan tidak melanggar aturan negara. Kira-kira orang muslim milih pemimpin muslim melanggar aturan negara enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Orang muslim milih pemimpin non muslim melanggar aturan negara enggak? Enggak, tapi melanggar aturan agama. Jadi kan boleh jadi yang mana? Muslim ikut aturan negara melanggar agama, atau muslim ikut aturan agama dan ikut aturan negara. Ikut milih yang mana? Yang milih jadi muslim yang baik dan warga negara yang baik. Dan kita semuanya insya Allah jadikan muslim yang baik dan warga negara Indonesia yang baik. Amin. Allahumma amin. Ada lagi? Boleh, mumpung masih ada waktu. Satu lagi boleh. Tapi yang berkaitan dengan tema ya. Kalau ada lagi silahkan. Ya, monggo. Mau naik lagi kayaknya. Mau naik lagi? Ibu yang tadi mau naik lagi? Boleh enggak? Cukup yang lain? Cukup? Ya sudah. Tutup dengan doa. Mungkin nanti insya Allah Senin depan kembali ngaji fikih ya. Nanti kita belajar fikih lagi. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fid din wa alimna wa iyakum wa ta'wil wa dinu iyakum ila sawa'i sabil rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin bi siril fatihah billahi min syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hamdalah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz 'an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati samihni fi ma madha wa ma yati Waktubni fi diwani sadati Waslub bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Raghibun fi ridak Mustaslimun liqadak Faktubni min awliyak Waslub bi sabila hudak Wa alhikni bi asfiyak Sallallahu ala sirina Muhammadin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.